Assalamualaikum. Lega lek kabeh jawab ya. Oke. Okay. Yo, Balung Monata juga Wagar. Satu lagu kembali saya hadirkan buat Anda semua. Terima kasih. Terima kasih.